dan hendaklah mereka menggayung keduanya atau secara bersamaan. Ini sudah ya. Iya, makanya ini sudah ya. Hari setelahnya belum ya. Setelahnya belum. Yang Abdullah bin Abbas sudah belum ya? Hadis setelahnya belum? Hah? Yang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa dari Maimunah. Sudah? Ini yang terakhir. Ya? Baik. Sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hal yang perlu dijelaskan. Mungkin minggu yang lalu kita belum sempat menjelaskan, yaitu hadis yang selanjutnya. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli maimunata radhiyallahu anha. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa dari Maimunah radhiyallahu anha. Ya, akhrajahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wali ashabis sunan, dan juga diriwayatkan oleh imam yang empat. Ashabus sunan itu artinya adalah imam-imam yang meriwayatkan di dalam hadis-hadis yang di dalam kitab sunan-sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi. Ya. Disebutkan igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Jafnah, bahwa sebagian istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mandi di Jafnah. Jafnah adalah sebuah bejana besar. Faja'a yaghtasilu minha, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mandi dari bejana tersebut. Faqalat, maka salah seorang dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau berkata, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan junub. Faqala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yajnub la yujnib, sesungguhnya air tidak najis atau tidak terkena najis. Ini sudah belum? Belum ya. Sudah? Ya, sudah. Baik. Sekarang para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya tambahkan dari hal ini adalah yaitu biografi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Biografi beliau siapa? Ya. Biografi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Berarti beliau ini siapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun. Sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun. Berarti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 50 tahun beliau lahir. Ya. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 tahun Abdullah bin Abbas lahir. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal 13 tahun setelahnya, yaitu 63 tahun. Berarti Abdullah bin Abbas umur beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal berapa? 13 tahun. Ya, 13 tahun. Berarti hadis-hadis ini bisa kita simpulkan begini, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau dapatkan ketika beliau masih sangat muda, bahkan mungkin belum baligh. Pelajaran yang kita bisa ambil dari sini adalah, yaitu dekatkan anak-anak remaja muda dengan orang-orang salih. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau akhirnya termasuk turjumanul Quran, ahli tafsirnya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Padahal umur beliau baru berapa? 13 tahun. Jadi pelajaran yang sangat berarti dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah dekatkan anak-anak remaja dengan orang-orang salih agar mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan mungkin disinilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya pengen sekali bikin kajian dengan judul semua pasti ada hikmah. Ya, semua pasti ada hikmah. Disinilah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau berapa tahun? 6 tahun. Digaulinya pada umur berapa? 9 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Ya, digauli oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 9 tahun. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Aisyah umur beliau antara 15 sampai 18 tahun. Sangat-sangat muda. Dan dari orang-orang muda-muda inilah akhirnya menyebar ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau saya ke Banjar yang datang sudah ubanan. Ya, ajak juga anak-anaknya, remaja-remajanya untuk ngaji, karena merekalah aset-aset kaum muslim untuk masa depan. Jangan biarkan mereka di jalanan, jangan biarkan mereka ugal-ugalan, tidak ada arah. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahkan disebutkan di sini, wa syuhratu imamatihi fil ilmi bi barakatid da'watin nabi nabawiyah bil hikmah wal fikhi fid din wa ta'wil. Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Abdullah bin Abbas juga adalah anak kecil, anak remaja ketika didekatkan dengan orang saleh minimal akan seperti Abdullah bin Abbas, yaitu didoakan oleh orang soleh tersebut untuk mendapatkan kebaikan, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa doanya? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma 'allimhu faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini juga baca oleh orang tua untuk anak-anaknya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Jangan kita mendoakan anak kita cuma mendapatkan rezeki, luas rezeki, mudah jodoh, dapat pekerjaan, ya. Jangan begitu. Doakan mereka agar mendapatkan kepahaman tentang agama sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa ulama-ulama besar. Dan ini adalah bekal yang mereka harus miliki, yaitu anak harus memiliki ketakwaan. Ketakwaan bisa didapat dengan ilmu, ilmu agama. Jadi pelajaran pertama tadi, pertama kenalkan anak-anak kita kepada orang-orang saleh. Yang kedua, dengan mengenalkan anak-anak kita kepada orang saleh, minimal didoakan kebaikan oleh orang saleh tersebut. Yang ketiga, doakan anak-anak Anda. Saya tidak melarang orang tua membawa anak-anaknya, apalagi kalau lagi sakit, kepada orang-orang yang dianggap saleh. Boleh, silahkan. untuk didoakan oleh orang saleh tersebut, agar asalkan orang saleh tersebut masih hidup, silahkan, tidak mengapa. Itu juga yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Akan tetapi jangan lupa Anda wahai para orang tua mempunyai kesempatan besar untuk mendoakan anak-anak Anda mendapatkan kebaikan dan doa Anda kabul. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, thalathu da'awatin mustajabat, tiga doa yang dikabulkan. Salah satu dari tiga doa tersebut adalah da'watul walidi liwaladi, doanya orang tua untuk anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian, dan beliau meninggal di kota Taif pada tahun 68 dan meninggal di pemerintahan Abdullah ibn Zubair. Meninggal di pemerintahan Abdullah bin Zubair. Ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdullah bin Abbas. Sedikit saya mengulang tentang hukum mandi bersama. Maka pernah saya sebutkan pada minggu yang lalu bahwasanya asal hukum mandi bersama, yaitu atau mandi bekas dari lawan jenis, laki-laki mandi bekas lelah perempuan, perempuan mandi junub bekas laki-laki, asal hukumnya diperbolehkan. Lalu Ustaz, pelarangan sebelum hadis ini itu bagaimana hukumnya? Maka hukumnya adalah hukum makruh. Hukumnya adalah apa? Larangan berbentuk apa? Makruh saja. Lebih baik dijauhi. Tetapi asal hukumnya apa? Diperbolehkan. Ya, asal hukumnya diperbolehkan. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis yang keberapa sekarang? Tentang anjing. Hah? 12. Yang di dalam kitab Bapak-bapak 12, ya. Hadis ke-12. Baik, saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu, kesucian bejana salah seorang dari kalian jika dijilat di dalamnya oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab, yaitu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan apa? Tanah. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dan di dalam lafaz yang lain yang dimiliki oleh Imam Muslim, fal yuriqhu, hendaklah ia buang, hendaklah ia apa namanya, tumpahkan, ya. Walid Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna, artinya di dalam riwayat Tirmidzi, yaitu yang paling terakhir basuhannya dengan tanah, atau yang paling awal basuhannya dengan tanah. Nah, nanti ada terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama akibat lafaz-lafaz tambahan dari riwayat ini. Ya. Baik. Poin yang pertama yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah, sering sudah kita lewati. Siapa nama beliau? Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, Abdurrahman bin Sakhr, itu nama asli Abu Hurairah. tapi beliau terkenal dengan nama kunyahnya, nama panggilannya, yaitu siapa? Abu Hurairah. Dan perlu Bapak ketahui bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu aktsarus sahabati riwayatan lil hadis alal itlaq. Artinya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih dari 5000 hadis beliau meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah bahwa untuk berbuat baik tidak ada kata terlambat. Untuk menjadi orang yang lebih baik tidak ada kata terlambat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlambat masuk Islam, bahkan setelah penaklukan kota Mekah atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tepatnya. Ya. Tetapi kenapa akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis? Salah satu sebabnya adalah beliau setelah masuk Islam sering duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering menulis. Ya, sering menulis. Lalu kalau ada yang bertanya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang beliau adalah minal awwal minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam, tetapi sedikit meriwayatkan hadis? Karena jawabannya beliau tidak menulis dan sibuk dengan kepemimpinan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana yang lebih banyak? Kebersamaan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dibandingkan dengan kebersamaan Rasulullah dengan Abu Hurairah, mana yang lebih banyak? Yang pertama, ya kan? Dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Akan tetapi kenapa di dalam periwayatan hadis ini saya sebutkan? Karena dari sini sebagian orang-orang liberal, terutama juga orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mencela hadisnya Abu Hurairah. Masa orang baru masuk Islam paling banyak meriwayatkan hadis? Orang Ahlus Sunnah ini ada-ada saja, kata mereka. Maka jawabannya sangat mudah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu semenjak masuk dalam agama Islam, beliau sering apa? Beliau sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menulis dan setelah itu meriwayatkan. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang sering bersama Rasulullah tetapi tidak menulis dan tidak banyak meriwayatkan karena sibuk dengan kepemimpinan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisa dipahami ya? Itu syubhat yang semestinya Bapak ingat, dan kalau lupa nanti ini semestinya Bapak sebelumnya dicatat. Jadi kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis padahal beliau apa? Terlambat masuk Islam dibandingkan kaum muhajirin, as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama, generasi pertama masuk dalam agama Islam. Taib. Kemudian yang kita bisa ambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga adalah bahwa ilmu itu ditulis. Ya. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqati, kata orang Arab. Ilmu itu adalah hewan buruan dan penulisannya adalah pengikatnya. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tulisan, dengan ikatan, tali ikatan-ikatan yang kuat, yaitu dengan tulisan-tulisan tersebut. Coba antum kalau nulis ya, setiap kajian ditulis dan apa yang penting itu ditulis, karena faedah itu kalau kita udah pernah dengar dari ustadz ini, nggak usah ditulis ya. Tidak demikian, itu akan hilang berfaedah-faedah dari kita. Meskipun mungkin sudah kita pernah tulis, tulis lagi. Dan subhanallah, pengalaman saya, Bapak kan nulisnya pakai bahasa Indonesia ya. Kita, Syekh Abdul Muhsin kalau lagi ngomong itu cepat sekali. Seperti guru beliau, Syekh bin Bas rahimahullah. Maka itu sulit tulisnya. Pertama kali pokoknya asal tulis saja. Mau berot kanan, berot kiri, pokoknya tulis saja. Tapi akhirnya nanti kebiasaan. Dan itu yang menjadi ilmu yang tetap. Ini contoh ulun nulis. ketika belajar kitab Bulughul Maram masih akan ada. Padahal belajarnya ini kapan? Ketika mungkin 12 tahun yang lalu. Masih tertulis. Itu faedahnya menulis. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bapak-bapak, salah satu kewajiban bapak-bapak adalah mengajari anak dan istri. Dan anak dan istri tidak semua bisa hadir di sini. Ya. Karena punya kesibukan masing-masing. Bagaimana kalau tidak menulis? Jar ustaz tadi kayak ini, tapi kada ingat akhirnya tadi kada ingat apalah. Nah. Tapi kalau sudah nulis, ya. Yang ditulis aja kadang banyak yang salah, apalagi ada tulis. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran poin yang kedua yaitu makna hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum." Kesucian. Ya. Bejana salah seorang dari kalian. Ada perbedaan antara tuhuru dengan at-tahuru. Dalam bahasa Arab, tuhur tulisannya sama, tapi beda harokatnya saja. Tuhurun dengan tahurun. Lihat bedanya di sini. Kalau ini artinya adalah kesucian. Ini adalah maksudnya apa? Tuhuru itu artinya kesucian bejana salah seorang dari kalian, yaitu cara membersihkannya. Adapun tahur itu adalah pekerjaannya. Tahur itu adalah apa? Pekerjaannya. Itu bedanya. Coba perhatikan perkataan Imam Nawawi di sini, jumhur ahli lughah ala anna tuhur wal wudu yudammani idza urida bihima al masdar alladhi huwa al fi'lu wa yaftahani idza urida bihima ma yutatahhara bihi wa huna al muradu bihi al masdar. Saya ulangi, tidak ada kesalahan saya tadi sini. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa tuhur itu adalah pekerjaannya. Wudu, ya, pokoknya cara membersihkan itu pakai apa? Tuhur. Tapi kalau alat yang untuk membersihkannya, alatnya, airnya, maka disebut dengan tuhur. Pakai to. Bisa paham bedanya, Pak? Tuhur, ya, itu kesuciannya, cara untuk apa? Bersucinya. Sedangkan tahur itu alatnya yang digunakan untuk bersuci. Insyaallah bisa pahamin bedanya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum." Mensucikan bejana salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, jika anjing, walagha, walagha itu artinya menyicipi, jadi lidahnya dimasukkan ke dalam bejana, ya, lidahnya dimasukkan ke dalam bejana. Ya, bapak perhatikan saja anjing seringkan menjulur-julurkan lidah, nah itu namanya walagha. Ya, yaitu di sini disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, al-wulu asyurbu bi atrafil lisan wa huwa syurbul kalbi wa ghairihi minas sibah. Artinya walagha artinya adalah meminum dengan ujung-ujung lidah. Ya. yang Bapak miliki itu kan arti ya. Sekarang kita ini makna hadis. Ya. Meminum dengan apa? Ujung-ujung lidah. Nah, dan itulah tata cara minum anjing dan hewan yang semisal dengannya dari hewan binatang-binatang buas. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, jika anjing meminum dengan ujung-ujung lidahnya di dalam bejana tersebut, cara mensucikannya bagaimana? An yaghsilahu sab'a marratin. Hendaknya ia membasuhnya sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Nah, di sini ulahunna, kata-kata ulahunna ini ada 2 makna. Ya. Ulahunna di situ diartikan apa coba? Salah satunya atau awalnya? Di buku apa? Salah satunya. Ulahunna. Lihat. Diartikan apa pertama? Salah satunya. Lihat. Ya, arti pertama salah. Lihat. Kesucian atau mensucikan bejana salah seorang di antara kalian jika anjing mencicipi di dalamnya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Ulahunna maksudnya apa? Salah satunya. Kalau Bapak perhatikan, salah satunya itu apakah awal, akhir, pertengahan? Ada penentuan enggak? Enggak ada. Pokoknya apa? Salah satunya. Mau di awalnya kek, mau di akhirnya kek, mau di tengahnya kek, mau di 3/4 kek, terserah. Yang penting 7 kali salah satunya dengan tanah. Ada tafsiran yang kedua, ulahunna di sini adalah awalnya dari 7 tadi. Ya? Awalnya dari 7 tadi kan 7 kali membasuhnya. Nah, awalnya dari 7 tadi adalah dengan apa? Dengan tanah. Nah, ini 2 pemahaman ini. Perhatikan baik-baik, ini akan berbeda kita menyikapinya ketika kita mempraktekkannya dalam membasuhnya. Kalau yang ini salah satu dari 7 basuhan tersebut, maka terserah kita pakai tanahnya, entah di awal, entah di akhir, entah di pertengahan, atau 3/4, 2/3, terserah. Ini cara mempraktekannya nanti beda. Adapun kalau seandainya kita pahami ulahunna adalah awalnya dari 7 tadi, berarti apa? Yang paling pertama dengan tanah, baru sisanya apa? Air. Paham bedanya, Pak? Itulah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, terutama lagi ada riwayat dalam riwayat Tirmidzi terakhir tadi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmidzi, ulahunna au ukhrahunna. Awalnya atau akhirnya. Nah, kita lihat nanti penjelasan para ulama. Yang penting Bapak paham dulu makna hadisnya. Paham sampai sini makna hadisnya, Pak? Baik. Sekarang perhatikan, kita ambil beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, najisnya anjing. Najisnya anjing dengan segala macam bagian dari tubuhnya. Kedua, najisnya anjing adalah najis yang mughalladhah. Mughalladhah tulisannya dalam bahasa Arab, najis yang berat, ya, tulisannya dalam bahasa Arab seperti ini, mughalladha itu, jangan sampai salah. Mim, ghain, lam, dha, ta. Mughalladhatun. Ya. Karena saya pengalaman sama-sama TKI, tenaga kerja Indonesia. Mereka itu enggak tahu tulisan, akhirnya asal ngomong. Yang aturan yang saya pakai ini thaw, ya, dalam bahasa Arab thawbun. Thawbun. Kalau bahasa kita kan gamis. Thawbun. Orang Arab nyebutnya thaw. Orang tenaga kerja Indonesia cuma dengar dari orang Arab tanpa mengetahui tulisannya. Sedangkan orang Arab itu menyebut sa itu sangat fasih sekali. Thawb gitu dia. Jadi mereka nyebutnya bukan thaw tetapi top. Ya, top. Nah, ini keliru, makanya saya menuliskan agar tidak keliru penyebutannya. Mughalladhah. Ya, najis berat yang dalam bahasa Arabnya najis mughalladhah. Jadi faedah yang kedua tadi apa? Najisnya anjing adalah najis mughalladhah. Tahu dari mana kita bahwasanya anjing itu najis mughalladhah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, an yaghsilahu sab'a marrat. Hendaknya ia membasuh sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah, ya. Nah, kalimat 7 kali ini menunjukkan berat, menunjukkan najis yang berat, yang tidak terangkat apalagi ditambah dengan tanah. Tidak terangkat kecuali dengan tanah tersebut. Baik. Pelajaran yang ketiga. Pensucian najis mughalladhah harus dengan 7 kali basuhan. Tidak bisa tidak. Artinya apa? Najis mughalladhah tidak akan suci kecuali dengan 7 kali basuhan. Pensucian najis mughalladhah harus dengan 7 kali basuhan. Tidak bisa tidak. Ya. Artinya apa? Bahwasanya najis mughalladhah tidak akan hilang. Bahkan kalau kita ingin bandingkan mana mana yang lebih najis? Mohon maaf ini, mohon maaf. Kotoran manusia dengan anjing dari segala macam bentuk tubuhnya, liurnya kah, kemudian dagingnya kah, maka akan lebih najis anjing. Ya, karena kotoran manusia membasuhnya cuma sekali. Dan maksimal 3 kali, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk lebih dari 3 kali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqad ta'adda, orang yang lebih dari 3 kali sungguh dia telah berlebih-lebihan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa bejana yang dicicipi oleh anjing, maka apa yang ada di dalamnya wajib untuk ditumpahkan. Bejana yang dicicipi oleh anjing dengan ujung-ujung lidahnya, maka apa yang ada di dalam bejana tersebut wajib untuk ditumpahkan. Yang keberapa selanjutnya? Yang kelima. Membersihkan najis mughalladhah harus dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Hah? Tadi Burhan bahwasanya tanahnya belum tersebut tadi, dihapus dengan 7 kali basuhan saja, harus dengan tanah. Jadi kalau seandainya ingin yang ketiga silahkan, ingin yang kelima juga silahkan. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya apabila yang dicicipi oleh anjing adalah berupa cairan, maka wajib untuk dibasuh dengan 7 kali basuhan. Berarti kalau seandainya bejananya itu kering, ya, bagian ulama menyatakan seandainya bejananya itu kering, maka tidak wajib untuk dibasuh, hanya wajib untuk membuang apa yang ada dalam bejana tersebut. Paham maksud saya? Saya ulangi. Apabila yang dicicipi oleh anjing adalah cairan, maka wajib membasuh seluruh bejana tadi. Dan sebelumnya apa? Menuangnya, membuangnya, menumpahkannya. Jadi misalkan begini. Ini gelas dicicipi oleh anjing, maka isi gelasnya ditumpahkan, gelasnya harus dicuci seberapa? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baik. Itu yang saya maksud dari apa yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kalau seandainya di sini ada piring. Saya memiliki piring. Di atas piring ada untuk. Oh, masih cair untuk tuh. Apa yang enggak cair? Roti kering tidak cair. Ya, roti kering tidak cair. Ya. Dicicipi rotinya. Apakah piringnya wajib kita basuh? Hah? Tidak. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuriqhu, maka hendaklah dia tumpahkan. Berarti yang ditumpahkan saja adalah apabila yang dicicipi adalah barang yang kering, sedangkan tidak perlu untuk apa? Mencucinya. Maka silahkan dicatat, jika yang dicicipi oleh anjing adalah cairan, saya ulangi, jika yang dicicipi oleh anjing adalah cairan dalam bejana tersebut, maka yang dilakukan adalah menumpahkannya dan membasuh bejadanya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Saya ulangi, jika yang dicicipi oleh anjing adalah cairan dalam bejana tersebut, maka sudah azan kan? Ya. Maka yang dilakukan adalah apa? Pertama, menumpahkannya. Kemudian setelah itu mencucinya sebanyak berapa? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedangkan catat, jika yang dicicipi adalah barang non cair, maka yang ditumpahkan adalah barang tersebut dan bejadanya tidak perlu dicuci. Lihat, kemudian faedah terakhir sebelum kita tutup dengan sholat isya, bagaimana kita menyikapi hadis riwayat Tirmidzi? Riwayat Tirmidzi tadi bagaimana? Lihat yang punya buku. Siapa yang belum punya buku? Ada ya? Mau dibagi? Oh ya, tenang aja Pak. Silahkan bagi sekarang kalau perlu. Ada apa barangnya? Ya, silahkan bagi sekarang biar bisa mengikuti. Lihat, bagaimana riwayat Tirmidzi? Bacakan kepada saya. Riwayat Tirmidzi bagaimana? Yang terakhir atau yang pertama? Lihat, yang terakhir atau yang pertama? Lihat, di sini kata-kata atau, Bapak harus ingat, dalam bahasa hadis biasanya atau itu adalah ada dua kemungkinan. Si perawi ragu-ragu, yang kedua memang kebolehan dari Rasulullah untuk memilih antara satu dari dua. Ya, bagikan dulu. Ya, insya Allah, kalaupun tidak terdaftar, saya bagi nanti. Untuk pelajaran Bulughul Maram banyak penelpon gelap, dalam artian banyak yang nyumbang bukunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Yang belum dapat, insya Allah kita akan dapat. Baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan di sini. Di sini ada kata-kata atau, artinya begini. Basuhlah, hendaklah ia membasuh 7 kali. Membasuh berapa? 7 kali. Salah satunya, ya, di dalam riwayat Tirmidzi salah satunya ada 2, yang terakhir atau yang pertama. Nah, kata-kata atau ini bermakna 2. Ya, bisa si perawi ragu, artinya yang pertamakah atau yang kedua? Saya ragu-ragu. Beliau ini salah satu adalah amanah ilmiah. Amanah ilmiah beliau begini, bahwasanya amanah ilmiah itu artinya inilah yang saya ingat gitu. Inilah yang saya apa? Yang saya ingat. Nah, ada lagi, ini adalah memang untuk silahkan memilih entah yang pertama atau yang terakhir. Maka bagaimana cara menggabungnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Cara menggabungnya adalah, perhatikan, silahkan tulis. Membasuh dengan tanah, membasuh dengan tanah lebih baik, lihat kata-kata lebih baik, di awal, meskipun boleh di akhir. Begitu cara memahami hadisnya. Ya, kan 7 kali dengan 7 kali membasuhnya, salah satunya dengan tanah. Nah, tanah di sini riwayatnya ada yang terakhir, ada yang pertama. Bagaimana menyikapinya? Nah, caranya tadi para ulama menjelaskan bahwasanya membasuh dengan tanah lebih baik di awal. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena setelah dengan tanah baru dengan air, hilang tanah dan najisnya selanjutnya. Ya. Atau boleh di akhir. Ya, kita cukupkan, wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan azan.

Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum pertanyaan, ada tambahan faedah dari yang sudah kita bicarakan tadi, bahwasanya tanah yang disebutkan di dalam hadis untuk menghapus atau mensucikan najis mughalladhah tidak dapat digantikan dengan yang lain. Ini faedah selanjutnya. Tanah yang disebutkan dalam hadis untuk mensucikan najis tidak dapat digantikan dengan yang lain. Artinya gini, kalau seandainya ada dalam penelitian bahwa ada bahan yang lebih paten mengangkat kotoran dibandingkan tanah misalkan, maka pada saat ini ya kita tetap berpegang kepada hadis bahwa Rasulullah SAW menegaskan ulahunna biturab, salah satu darinya adalah dengan tanah, lebih baik di awal ataupun boleh juga di akhirnya. Jadi tidak dapat digantikan debu atau tanah dengan yang lainnya, ya. Apalagi di sana terdapat penjelasan-penjelasan bahwasanya sudah terbukti secara ilmiah, secara sains, bahwa ada di dalam air liur anjing kenajisan anjing yang tidak dapat diangkat oleh benda apapun kecuali tanah. Nah, ini terdapat penelitian bahwasanya tidak dapat mengangkat kenajisan yang besar dari anjing, baik air liurnya ataupun badannya, kecuali dengan tanah, ya, kecuali dengan tanah. Dan kita berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Artinya kalau ada benda yang lain, bahan yang lain yang bisa mengangkat lebih bersih dibandingkan tanah, niscaya Allah akan menunjukkan kepadanya. Maka kita lebih percaya dengan apa yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi sudah terbukti secara sains di dunia kontemporer sekarang ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir pelajaran sebelum nanti insyaallah minggu depan saya akan sebutkan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal beberapa hal dalam hadis ini. Faedah yang terakhir adalah bahwa mayoritas para ulama berpendapat hukum terhadap hadis ini umum untuk segala macam jenis anjing. Entah anjing piaraan, anjing berburu, anjing apa lagi? Hutan, anjing sirkus, ya, anjing piaraan masuknya dalam itu. Biar nambah-nambah aja. Timbulu lompatan. Anjing piaraan, semua berat anjing piaraan. Anjing piaraan, anjing liar, anjing berburu, anjing untuk berternak, di beberapa daerah ada digunakan anjing untuk berternak, ya. Nah, ini semuanya menurut mayoritas para ulama masuk dalam hukum ini. Yaitu apa hukumnya? Bahwasanya jika dicicipi oleh anjing, maka dia adalah najis mughalladhah yang harus dibasuh dengan apa? Dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan apa? Tanah. Ya. Di antara tetapi sebagian ada yang berpendapat bahwa dikecualikan dari hukum tersebut adalah anjing untuk berburu, anjing untuk berternak, anjing untuk menjaga, anjing untuk penjaga. Jadi kalau berburu itu kan kita boleh berburu dengan anjing, ya, boleh berburu dengan anjing. Dan ini sindiran bagi kita orang manusia yang berakal tapi tidak nuntut ilmu. Artinya begini, anjing saja kalau diajarkan dia akan berilmu. Berarti ada perbedaan di antara anjing yang berilmu dengan tidak berilmu, apalagi manusia, gitu loh. Ya. Anjing yang mu'allam saja ada bedanya dengan anjing yang tidak diajarkan. Mu'allam itu artinya diajari untuk berburu. Apa bedanya anjing yang diajari dengan anjing yang tidak diajari? Anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu, bedanya anjing yang berilmu jika digunakan untuk berburu halal buruannya. Nah, sekarang mayoritas para ulama berpendapat meskipun dia anjing untuk berburu, jika dia menerkam rusa misalkan, kelinci misalkan, maka menurut jumhur ulama ini kelinci karena sudah digigit oleh anjing dan sudah kena air liurnya, maka harus apa? Dibasuh dengan tujuh kali, salah satunya dengan tanah. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya Islam itu mudah dan ada kaidah dalam bahasa dalam fikih, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya kesulitan menarik kemudahan. Karena setiap kali kita berburu dengan anjing masa harus dicuci dengan 7 kali. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Tetapi mayoritas ulama yang disebut dengan jumhur berpendapat bagaimana tadi? Tetap dibasuh sebanyak berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Paham Pak perbedaan pendapatnya? Apa permasalahannya dulu? Mayoritas ulama berpendapat bahwa apa? Yang dimaksudkan dengan anjing ini seluruh jenis macam anjing, tidak terkecuali. Mau anjing piaraan, anjing liar, anjing untuk berburu, anjing untuk penjaga, semua yang dicicipi oleh anjing-anjing ini maka dia najis mughalladhah. Artinya kalau ingin mensucikannya harus dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Adapun sebagian yang lain para ulama berpendapat bahwasanya tidak semua anjing seperti itu. Kalau ada anjing buruan, anjing penjaga, anjing untuk bertani, maka apa yang dicicipi oleh anjing tersebut maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Ini menurut sebagian ulama. Wallahu alam, zahir hadis menunjukkan keumuman. Menunjukkan apa? Keumuman. Jadi kalau ditanya pendapat yang paling kuat dari jumhur ulama dengan pendapat sebagian ulama tadi, mana yang paling kuat? Jumhur ulama, mayoritas para ulama bahwasanya tidak ada perbedaan antara apa? Anjing, semua anjing sama. Apa yang dicicipi oleh anjing, baik itu anjing piaraan, baik itu anjing buruan, memburu, baik itu anjing penjaga, baik itu anjing untuk digunakan bertani, maka tetap dia adalah najis mughalladhah. Wallahu alam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, pakai mic, mana micnya? Sampai detik ini siapa yang belum dapat kitab? Berapa ikhwan? Ada 10? Ummahat berapa? 4. 4, 15 lagi lah ya. Ya, silakan. Ya. Silakan yang bertanya. Ustaz. Menyangkut dengan jilatan anjing. Misalkan kalau misalnya kita dijilat sama anjing di badan kita, satu anggota tubuh kita, misalnya di bagian kaki. Apa sistem pembersihannya seperti iya, seperti bejana itu? Iya, sama. Kalau seandainya kita kena pakaian, kena tubuh, ya sama semuanya harus dicuci dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dengan tanah. Allahu akbar. Nah, yang lain. Pakai mic, Pak. tadi dijelaskan Ustaz bahwa anjing dalam segala bagiannya itu termasuk najis mubaladah. Apakah juga termasuk kotorannya, Ustaz? Ya, air liurnya saja, Pak, najis mubaladah, apalagi kotorannya. Ya, sama. Seluruh dari jenis badan anjing sampai apa yang dikeluarkan oleh anjing, ya, dia adalah najis mughallallah. Seperti itu, wallahu a'lam. Kalau ditanya dalilnya apa, maka tadi ada namanya dalam bahasa fikih, usul fikih, qiyasul aula. Air liurnya saja najis, apalagi sampai apa? Kotoran. Dapat lagi menyambung, Ustaz. Halo. Nah, ya, silakan. Menyambung, Ustaz. Karena ada sebagian para ulama dengan dalil apa yang Anda sendiri kurang tahu, itu mengatakan bahwa yang najis itu hanya air liurnya. Ya, barakallahu. Iya. Bagus. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang najis itu cuma air liurnya saja, ya, karena yang disebutkan adalah apa? Yang disebutkan di sini walal, yaitu mencicipi dengan ujung lidahnya. Maka jawabannya tidak, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidak mengkhususkan air liurnya. Tetapi beliau menceritakan bahwasanya sesuatu yang terkena oleh anjing di antaranya adalah terkena oleh air liur. Paham ya? Allahu a'lam. Saya pernah dengar kalau memegang anjing itu tangan kering enggak apa-apa, bukan demikian? Memegang anjing dengan tangan kiri tidak mengapa. Apa maksud tidak mengapa? Kering. Dengan tangan kering tidak mengapa. Ya, tidak basah, tidak mengapa. Apa maksud tidak mengapa? Artinya begini, maksud tidak mengapa mungkin dikatakan tidak najis. Maka jawabannya adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa membagi wadah ini. Plastiknya bunyi. Baik, perhatikan baik-baik, tunggu sebentar ya. Bahwa kalau seandainya dengan tangan kering tidak mengapa, maka ini membutuhkan dalil. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza walagha fihil kalbu. Di sini Rasulullah sallallahu tidak, bahkan tidak menyebutkan ada air. Ada air, ya. Hanya mencicipi. Apakah dengan tangan yang basah atau dengan tangan yang kering, tetap tidak diperbolehkan kita menyentuh anjing. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Dari Ummu Kamil, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan dengan macam-macam najis, salah satunya air liur anjing. Di kitab fikih sunnah wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin Asyaid Salim, di halaman 7 tertulis sabda Nabi, bersihkanlah bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilatnya dengan mencucinya 3 kali, salah satunya dengan tanah. Mohon koreksi dari Ustaz. Saya tidak mengetahui kalau seandainya 3 kali, yang benar adalah 7 kali. Yang saya ketahui adalah 7 kali. Wallahu a'lam. Ada hadis, kalau seandainya ada hadisnya maka kita terima. Kalau tidak ada hadisnya maka kita tidak bisa beribadah dengan suatu perkataan yang tidak ada dalilnya. Allah wa. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ada kasus, terjadi mungkin yang dijilat anjing itu najis. Nah, ya, apabila kita terkena yang dijilat anjing tadi, gimana, Ustaz? Apabila kita terkena yang dijilat anjing, ya, najis. Nah, ya. Kan, misalnya kita kursi dijilat anjing. cenderung ke situ, apa kita juga ya kena najisnya juga. Ya, selama dia belum kering maka dia akan kena najisnya. Ini masuk ke dalam, saya pernah nulis dalam website saya dawasunnah.com, apa hukum najis yang sudah kering, ya termasuk di dalamnya najis mughalladhah seperti najis anjing. Maka jika najisnya tersebut sudah kering, maka ya dia tidak akan menularkan kenajisannya kepada yang disentuh tadi. Jadi kalau kita memegang sebuah benda najis tapi najisnya sudah kering, maka selama tangan kita kering kemudian najis ini kering, maka tidak menularkan kepada kenajisan. Hanya dianjurkan untuk membasuh. Akan tetapi jika ada rutubah, ada lembab pada tangan kita, atau ada lembab pada zat yang terkena najis tersebut, maka jika dia najis anjing, maka dia adalah najis mughalladhah yang wajib juga dibasuh sebanyak 7 kali. Saya akan bacakan para ikhwah sekalian apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam tentang pertanyaan dari tadi, pertanyaan tentang apakah najis itu pada hanya liurnya atau pada hanya seluruh anjingnya. Perhatikan, ikhtalafal ulama'u hal najasatul kalbi khasatun bifamihi walu'abi au 'amatun fi jami'i badanihi wa a'dha'ihi. Artinya, para ulama berbeda pendapat apakah najisnya anjing khusus untuk mulutnya dan air ludahnya, atau umum pada seluruh badannya dan seluruh anggota tubuhnya. Dzahabal jumhur, para mayoritas para ulama berpendapat ila anna najasatahu 'amatun li jami'i badani, bahwasanya najisnya umum untuk seluruh badannya. Ini mayoritas para ulama berpendapat seperti itu. Wa annal ghusla bihadhihi sifati 'amun aidan, dan bahwasanya membasuh dengan sifat yang sudah disebutkan 7 kali salah satunya dengan tanah ini juga umum. Wa dzalika minhum ilhaqan lisairi badanihi bifamihi. Pendapat mayoritas para ulama adalah mereka menggandengkan bahwasanya mulut adalah bagian dari badan. Jadi digandengkan seluruh badannya terhadap mulutnya. Dzahabal imamu Maliku wa Dawud ila qasril hukmi ala lisanihi wa famihi. Imam Malik rahimahullah dan Dawud Al-Zahiri, ya, yang memiliki mazhab Al-Zahiri, berpendapat bahwasanya hukumnya terbatas hanya pada lisan dan air ludahnya saja. Wa dzalika annahum yarawna annal amra bil ghasli ta'abbudi la lin najasa. Kenapa demikian Imam Malik berpendapat bahwasanya yang dibas, yang najis itu cuma mulutnya dan air ludahnya, air liurnya anjing saja? Karena Imam Malik rahimahullah melihat bahwasanya ketika anjing mencicipi, menjilati bejana, itu bukan kita kemudian disuruh membasuhnya bukan karena najisnya, tetapi karena memang kita diperintahkan untuk membasuhnya. Paham maksudnya, Pak? Bukan karena najisnya kata Imam Malik dibasuh, tetapi karena apa? Diperintahkan untuk membasuhnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dicicipi oleh anjing itu najis, maka dibasuh. Paham ya? Jadi bukan karena perkara yang memang perkara ibadah saja, tetapi ada ilatnya, ada sebabnya. Ini mayoritas para ulama berpendapat seperti itu. Ada sebabnya, yaitu bahwa air liur anjing dan seluruh badan anjing adalah najis. Maka karena dia najis wajib dibasuh, dan najisnya najis mughalladhah. Ya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwasanya yang najis cuma mulut anjing dan air liurnya. Dan perkara membasuh bukan karena najisnya, tetapi karena apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wallahu alam, seperti yang saya sebutkan, pendapat yang lebih kuat adalah mayoritas ulama, yaitu bahwa anjing najis dari segala macam bentuk bagian dari anjing. Mulutnya, air liurnya, kepalanya, kemudian apa namanya, badannya, buntutnya, kakinya, itu najis, ya. Ini disebabkan beberapa perkara. Beliau menyebutkan annahu yujadu fi badani ajza'un hiya anjasu wa akdharu min fami wa lisani. Bahwasanya di bagian anjing ada hal yang lebih najis daripada mulut dan air liurnya. Apa yang lebih najis di bagian anjing? Duburnya dan kubulnya. Ya, kemaluannya dan duburnya itu lebih najis. Jadi bukan perkara karena perintahnya, bukan, tapi karena ada illatnya. Illatnya itu karena apa? Karena najisnya tadi, maka kita basuh. Ya, demikian para ikhwan sekalian. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana seandainya orang muslim memelihara anjing dengan alasan apa yang dikatakan Ustaz tadi, untuk menjaga kebun, untuk bertani, mungkin untuk pelacak seperti polisi itu Pak, padahal yang menggunakan orang muslim gitu. Iya. Itu kira-kira bagaimana hukumnya itu Pak? Iya. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dilarang kita untuk memelihara anjing illa kalba masyiah, kecuali anjing untuk bertani, anjing untuk alqau au kalba sayd, atau anjing untuk berburu, ya, anjing untuk penjaga. Tiga anjing ini adalah pengecualian dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang larangan memelihara anjing. Tiga anjing ini, ya. Coba perhatikan, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sunan Al Baihaqi, kemudian bentar saya carikan biar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, man ittakhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing, illa kalba mashiyah au saydin au zar'i, kecuali anjing untuk bertani, berburu, ataupun bercocok tanam, ya, intaqasa min ajrihi kulla yaumin qiratun, maka akan dikurangi dari pahalanya setiap harinya satu gunung. Punya pahala sebesar itu aja enggak, dikurangi lah satu gunung. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi dilarang kecuali tiga tadi Pak, ya. Tiga tadi apa tadi? Yang pertama berburu, penjaga, bertani. Masuk di dalamnya juga bercocok tanam bertani. Allahu a'lam. Nah, yang lain. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berhubungan dengan sikap kita Ustaz. Kan sikap kita apabila melihat, mohon maaf Ustaz, ada anjing yang sembarangan, kan anjing itu pasti sembarangan anjingnya Ustaz, sama itu yang buang kotorannya, itu sikap kita seperti apa, karena kita tahu itu kan najis besar, balatau. Itu yang pertama, sikap kita terhadap najis yang bakal anjing. Yang kedua adalah, ini bagaimana Ustaz dengan perkataan makna yang keenam tadi, saya menyambung dengan Bapak yang tadi itu mengatakan apabila bejana-bejananya itu kering atau benda yang di atas benda itu kering, maka cukup membuang isinya saja. Itu bagaimana Ustaz? Apakah tidak lebih baik tidak usah pakai ini? Karena tahu mubalat tidak usah ini dipakai. Iya, perhatikan. Insyaallah. Paham saya. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana sikap kita terhadap najisnya anjing? Maka jawabannya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tidak mungkin kita akan membersihkan seluruh yang dilewati oleh anjing. Ya. Anjing kencing di situ, kita basuh di lantai itu, di jalanan situ, kita basuh lagi, nggak mungkin. Sesuai dengan kemampuan kita, terutama di rumah-rumah kita, jangan sampai Anda kemasukan anjing. Dan subhanallah, saya pernah ketemu orang, atau lebih tepatnya ditanya oleh orang, "Ustaz, saya ini kerja jauh-jauh, merantau, cuma akhirnya harus ngerawat anjing." Subhanallah. Ya. Saya juga pernah dapati orang masuk lobi, saya masuk lobi hotel, kemudian beliau kerjanya cuma main musik. Jadi salah satu fasilitas yang disediakan dan servis yang disediakan oleh hotel tersebut, setiap habis, setiap sore dia main musik. Jadi layanan dari hotel itu adalah mendengarkan musik. Piano yang begitu besar dia mainkan, bukan organ dia. Saya bilang subhanallah, Allah Maha Suci dengan segala macam hikmahnya. Orang-orang diuji dengan berbagai macam ujian. Mungkin beliau kalau diberikan pekerjaan yang lebih halal, beliau akan memilih pekerjaan yang lebih halal. Makanya bersyukurlah Anda-anda, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jika tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mengecap pekerjaan yang haram. Bayangkan tadi, pekerjaannya jauh-jauh dia merantau misalkan, ya, pekerjaannya berhubungan dengan anjing najis. Otomatis setiap hari dia harus, ya, berhubungan dengan, kalau dia memakai pendapat jumhur tadi, dia harus membasuhnya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah setiap hari. Sedangkan kita dijauhkan dari hal itu. Jangankan anjing, saya hewan yang paling saya tidak suka, saya melihat anjing. Apalagi kalau anjingnya itu hitam, mungkin itu harus dibunuh, karena itu adalah jin, ya, yang harus dibunuh. Nah, kemudian ada tadi yang main piano tadi, ya, orang nggak ada, orang lewat, orang dengar, nggak orang dengar, nggak ada yang dengar, panding piano, sidin mici aja. Subhanallah. Alhamdulillah, yang kita dijauhkan dari hal-hal yang haram, bersyukurlah kepada Allah, karena itu murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat hati kita lapang dada, meskipun mungkin kita jualan apa, tapi ini halal dibandingkan yang seperti ini. Dan kalau kita melihat dari kacamata takdir, kita akan kasihan. Bukan kita selalu murka kepada orang tersebut, malah kita kasihan. Ya, kasihan. Dan kalau bisa kita nasihati, kita nasihat. Ini para ikhwan dan mati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi pertanyaan tentang apa namanya? Tentang anjing tadi, ya. Kalau seandainya dia, kita hanya bisa berlaku semampu kita. Kapan di mana kita melihat ada kotoran anjing, maka kita bersihkan, atau bekas anjing kita bersihkan semampu kita. Terutama di rumah-rumah kita harus bersih dari anjing. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan menyambung masalah kalau seandainya kita memegang dengan kering. Maka jawabannya Allahu a'lam, apabila dia benar-benar kering, maka tetap dia tidak menularkan kepada hal yang najis. Cuma, ya, badan dari anjing tersebut tidak pernah kering. Ini susahnya. Ya, akan selalu ada rutubah, kelembaban yang ada pada anjing tersebut. Dan juga tangan kita akan selalu ada kelembaban. Nah, ini makanya saya tadi lebih berpendapat kepada, ya, kalau seandainya kering tetap dia harus mencucinya, membasuhnya, karena kelembabannya tetap ada pada anjing. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana seandainya kalau kita tidak mendapati tanah, misalnya kita dalam perjalanan di kapal gitu, atau kita tidak mendapati air gitu, bagaimana cara mesti? Berarti masih ada tersisa dari kotoran atau najis anjing yang ada pada bagian dari tubuh kita. Harus dengan, makanya seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pengganti kecuali dengan tanah. Karena tanah itulah menurut penelitian walhamdulillah sudah ditemukan bahwa tidak ada yang mengangkat dari najisnya, kotor najisnya anjing tersebut kecuali dengan tangan. Harus dengan tangan. Nah, kalau seandainya kita dalam perjalanan bagaimana? Maka ya dalam perjalanan Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullah masyaallah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jika tidak ada tanah, maka debu-debu yang ada di lantai-lantai kita bisa gunakan untuk membasuh. Wallahu a'lam. Cukup kiranya apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.